Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada hafalan? Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-adawatu al-ihda ashrata kullu asma'u illa in wa idhma fa'innahuma harfani wa yusamma al-awwal wa yusamma al-awwala syartan wa yusamma يسمى الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا فإذا لم يصلح وإذا لم يصلح الجواب أي جعل شرطا وجب اقترانه بالفائنه فيمسك الله ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما تفعلوا من خير فلن يكفروا فلن يكفروا أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وذكر صاحب الجرومية في الجوازم كيفما نحو كيفما تفعل أفعل والجزم بها مذهب كوفيين ولم نقف لها على شاهد في كلام العربي فقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر في ضرورة الشعر كقوله وإذا تصبك خصاصة وإذا تصبك خصاصة فتجملي وهذه الأدوات الإحدى عشرة الجازمة للفعلين كلها أسماء حتى مهما على الأصحي إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان الأول باتفاق والثاني على الأصحي وإذا كان ما عداهما أسماء فلا بد وزن فعل وإذا كان ما عداهما أسماء فلا بد له من محل من الإعراب إما النسب أو الرفع لأن أسماء الشرط معمولة لفعل الشرط أو للابتداء لا غيره فما كان منا اسم لا غير فما كان منا اسم زمان أو مكان فهو في محل نصب على الظرفية بفعل الشرط وما كان غير ذلك فهو في محل رفع بالابتداء وخبره فعل الشرط وهده على الأصحي هذا إن كان فعل الشرط غير متعد نحو من يكم أكم معه من يعمل سوءا نجز به وإن كان فعل الشرط متعديا ووقع عليه نحو من يضرب أضرب أو على ضميره أو متعلقه نحو من رأيته أو أخاه فأكرمه فهو في محل نصب ويجوز في هذا المثال الرفع على الابتداء لأنها من باب الاشتغال قال الفاقي وأفهم كلامه أن الجسم بحيث وأفهم كلامه أن الجسم وأفهم كلامه أن الجسم بحيث وإذ مخصوص باقتران ما بهما كما لفظ به وأما غيرهما فهو قسم كما لفظ به وأما غيرهما فهو قسمان قسم لا يصحبه ما وهو من ومهما وما وأن وقسم يجوز فيه الأمران وهو الباقي انتهى ويسمى الفعل الأول من الفعلين المجزومين بأحد هذه الأدوات شرطا لتعليق الحكم عليه ولأنه علامة على وجود الفعل الثاني والعلامة تسمى شرطا ولا يكون الشرط إلا جملة فعلية خبرية فعلها متصرف غير مكرون بقط أو حرف تنفيس أو ناف غير لا ولم ولا يكون ماضي المعنى بل مستقبله بل مستقبله فإن كان ماضي اللفظ لأنه مفروض حصوله fil mustaqbali fayamtani'u madi fayamtani'u madi madiyuhu fayamtani'u mudiyuhu la taqulu in qama zaidun amsi wa amma qawluhu ta'ala in kuntu qultuhu faqad 'alimta fal ma'na in tabayyana anni kuntu qultuhu ولا يكون فعلا جامدا كعسى وليس ويسمى الثاني منهما جوابا لترتبه على الأول كترتب الجواب على السؤال ويسمى جزاء أيضا تشبيها له بجزاء الأعمال لأنه يقع بعد وقوع الشرط كما يقع الجزاء بعد الفعل المجازي عليه ووقع الشرط فيكون جملة فعلية بجميع أقسامها ويكون جملة اسمية ولا يكون ماضي المعنى لأن أصوله متعلق على أصول الشرط في لأن وصوله معلق على أصول الشرط في المستقبل ويمتنع تعليق الحاصل الثابت على أصول ما يحصل في المستقبل وأما قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فقد أولت بأن المعنى إن ثبت ذلك فقد ثبت صدقها وقال الحضراوي كان الأستاذ أبو الحسن ابن خروف يرى في نحو يمسسكم قرح الآية أن الجواب محذوف اكتفاء بسببه ومثل إن يهنك فقد أهنته قال ابن هشام في حاشية التسهيل وفي المجيد إعراب القرآن المجيد قوله تعالى إيمسسكم جواب الشرط محذوف أي فتأسوا فقد مس القوم قرهم مثله ومن زعم أن جواب الشرط فقد مس فهو غلط لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا للشرط انتهى قال الكرخي telah selesai dari kita penyebutan penjazum-penjazum yang dia menjazumkan dua fi'il sekaligus. Kemudian ditutup dengan ucapan beliau musannif fahadil adawat al-ihda asyrata kulluha asma'un. Dan adawat ini yang berjumlah 11 seluruhnya adalah isim. Illa in wa idma, kecuali dua, yaitu in dan idma. Fa innahuma harfan, maka sesungguhnya keduanya adalah huruf. Wa yusammal awwalu syartan, dan yang pertama, fi'il yang pertama yang dijazumkan oleh adawat ini disebut dengan syarat. Silu syarat. Wa yusammal tsani jawaban, dan yang kedua disebut dengan jawab. Jawab syarat. Wa idza lam yasluhil jawab an yuj'al syaratan wajib iqtiranuhu bil fa. Apabila jawabannya tidak dicocok dijadikan sebagai syarat, wajib iqtiranuhu bil fa, maka wajib jawabannya bergandengan dengan fa. Contoh wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana di sini jawab syaratnya? Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Tidak cocok dia dijadikan sebagai syarat. Karena dia bentuknya apa jumlah? Jumlah ismiyah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mana di sini? Coba syaratnya. Ittabi'uni. Tidak cocok dijadikan sebagai syarat. Kenapa? Fi'ilnya fi'il. Talabi. Wa ma taf'alu min khairin falan yakfaruh. Dan apa saja yang mereka perbuat dari kebaikan, lan tukfaruh, tidak akan dihapuskan pahalanya. Mana di sini jawab syaratnya lan tukfaruh? Ya, lan tukfaruh. Di sini enggak bisa lan tukfaruh dijadikan sebagai pilih syarat. Kenapa? Karena manfi dengan lan. Ya. Au bi idzan. Masih penjelasan tadi, apabila jawabannya tidak cocok dijadikan sebagai syarat, maka wajib untuk jawabannya bergandengan dengan fa. Kemudian au bi idzal fujaiyah, atau bergandengan jawabannya dengan idza fujaiyah. Jadi ketika jawabannya tidak cocok dijadikan sebagai syarat. Contoh, wa in tusibhum sayyi'atun mimma qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Ya, manakala mereka ditimpa satu kejelekan dengan sebab dosa yang mereka kerjakan, idahum yaknatun, maka tiba-tiba mereka yaknatun, putus asa. Hum yaknatun, jumlah isbiah, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Firu syarat. Maka jawabannya digandengi dengan idah. Wa zakara sahibu al-jarumiyah fil jawazim kaifama. Penulis Jarumiyah menyebutkan dalam penjazim-penjazim diantaranya kaifama. Contoh kaifama taf'al af'al. Wal jazm biha madhabuku madhabun kufi. Jazm dengan kaifama adalah madhabnya orang Kufah. Walam naqif laha ala syahidin fi kalamil Arab. Dan kami tidak mendapati padanya pendukung dalam ucapannya orang Arab. Wa qad yujzamu bi idza fi darurati syi'ri. Dan terkadang dijazmkan pula dengan idza pada darurah syi'riyah. Seperti ucapan penyair, wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Foto jembal artinya aslinya. Nah, kita lihat di sini penjelasannya dari Syarih rahimallahu. Wa hadhil adawatul 11 al-jazimah lil fi'laini. Adawat yang 11 ini yang dia menjazmkan, al-jazimatu lil fi'laini, yang dia menjazmkan dua fi'il. Kulluha asma'un, semuanya adalah asma'un, asma' munsharif. Jamak dari ism. In hiya illa asma'un. Beda kalau asma' nama orang, maka huwa munsharif. Hatta mahma 'alal ashah, sampai pun mahma menurut pendapat yang lebih sahih, dia sebagai mahma isim. Illa in wa izma, fa innahuma harfan, kecuali dua yaitu in dan izma. Maka keduanya adalah huruf. Al-awwalu bittifaqin, yang pertama in dengan kesepakatan ahli nahu sebagai huruf. Wasani 'alal ashah, yang kedua menurut pendapat yang lebih sahih. Wa idza kana ma'adahuma asma'an falabudda lahu min mahallin min al-i'rab. Apabila adawatul jazm selain in dan izma adalah isim, maka mesti dia memiliki mahal dalam i'rab. Jadi kalau adawatnya selain in dan izma, maka dia adalah isim. Dan setiap isim memiliki mahal dalam i'rab. Isim-isim yang mabni, i'rabnya mahalli. Imma nasbu aw rafa', bisa nasab, bisa rafa'. Lianna asma' syarti ma'mulatun li fi'il syart. Karena yang namanya isim-isim syarat ma'mulah. Sebagai ma'mul bagi fi'il syarat. Karena isim-isim syarat itu sebagai ma'mul bagi fi'il syarat. Awlil ibtida. Atau dia marfu sebagai ibtida. Ya, nasab sebagai ma'mul dari fi'il syarat. Bisa juga dia apa? Marfu sebagai ibtida. La ghairu, tidak ada yang lain. Kalau enggak nasab, rafa. Kalau nasab dia sebagai ma'mul dari fil syarat. Maf'ulnya atau zarafnya. Kalau marfu sebagai mubtada. Ma'mulnya ibtida. La ghairu. La ghairu di sini adalah la yang dia beramal seperti amalnya laisa, dan ghair di situ seperti qablu karena dia dibuang idhofahnya atau mudhaf ilaihnya, hanya diniatkan maknanya, maka dia mabni. La ghairu zalik maksudnya hasilun. Ya rabnya ghair adalah isim la yang dia laknya diserupakan dengan laisa fil amal, maka dia i'rabnya apa? Isim la marfu atau mabni ala dhom fi mahalli raf'in. Isimnya la, khabarnya mahdhuf. Isa hasilun. Fa ma kana minha ismu zamanin aw makanin fa huwa fi mahalli nasbin. Aslinya si laisa ghair, adapun la ghair ada khilaf. Aslinya laisa ghairu, cuma sebagian menyertakan la ghair, ada khilaf sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan dengan la. Disitu laknya ta'amal amala laisa tarfa'ul isma atau tansibul khabar, dan ghair disitu mabni ala dhom karena dibuang mudhaf ilaihnya, hanya diniatkan maknanya saja. Fama kana minha ismu zamanin aw makanin fa huwa fi mahalli nasbin. Apa saja dari isim-isim syarat yang dia merupakan isim zaman atau isim makan, maka dia pada mahalnya nasab ala dzarfiyah, sebagai dzarfiyah zamaniyah atau makaniyah. Amilnya apa? Bi fi'li syarat, dinasabkan oleh fi'li syarat. Wa ma kana ghaira dzalik fa huwa fi mahalli raf'in. Adapun selain itu, selain isim zaman dan isim makan dari adawatu syarat, fa huwa fi mahalli raf'in bil ibtida, maka dia pada mahalnya rafa dengan sebab ibtida. Wa khabaruhu fi'l syarat, dan khabarnya adalah fi'l syarat yang datang setelahnya wahdah saja. Alal asah menurut pendapat yang lebih sahih, ini mensyaratkan adanya khilaf. Hadza in kana fi'l syarti ghairu muta'addin. Demikian ya i'rabnya. Kalau enggak nasab sebagai dzaraf zaman atau makan, maka dia rafa' sebagai mubtada. Hadza demikian in kana fi'l syarti ghairu muta'addin, apabila fi'il syaratnya tidak muta'addi, lazim. Contoh, man yakum akum ma'ah. Siapa yang berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya. Di sini, kaum yakum kan apa? Lazim. Maka man-nya di'rab sebagai mubtada pada mahalnya rafa'. Khabarnya yakum. Man yakum akum ma'ah. Man ismu syarat jazim. Ya, fi mahalli raf'in mubtada. Yaqum jawab syarat fi'il syarat majzumun biman. Ya. Fi wa alamat jazmi as-sukun fi mahalli raf'in khabar. Aqum jawab syarat ya majzum. Wa alamat jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru ana ma'ah dharf ya mansub مضاف ها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. Siapa yang dia beramal kejelekan, yujzā bih, dia akan dibalas dengannya. Ini juga sama i'rabnya. Man sebagai apa? Mubtada. Di sini fi'ilnya bagaimana, muta'addi atau lazim? Muta'addi, cuma dia sudah terpenuhi maf'ulnya. Su'an. Tidak menimpa pada man, maka man-nya dia sebagai apa? Mubtada. Wa in kana fi'l syarat muta'addiyan wa waqa 'alaihi, ini. Kapan itu? Adawatu syarat ti'rab sebagai maf'ul bi, yaitu apabila fi'il syaratnya muta'addi dan menimpa isim syarat. Atau menimpa apa? Isim syarat, betul. Ataupun menimpa adawatu syarat. Kalau tadi kan man ya'mal su'an, ya'mal tidak menimpa man. Iya kan? Menimpanya su'an. Adapun apabila fi'il syaratnya muta'addi, kemudian dia menimpa. Ya, adawatu syarat, contoh man yadrib, adrib. Ya, man yadrib, orang yang kamu pukul, adrib. Akan saya pukul juga. Maka i'rabnya man di situ, ism syarat, mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam. Dari yadrib, yadrib fi'il fa'il. Adrib jawab syarat. Dan di situ lafalnya mahdhuf adribhu. Ya. Au ala dhamiri. Tadi saya ulangi, wa in kana fi'l syart muta'addiyan wa waqa'a alaih. Apabila fi'l syart muta'addi dan menimpa adat syarat, maka dia diarab sebagai maf'ulun bih. Man yadrib adrib. Atau menimpa dhamirnya. Dhamir yang kembali kepada apa? Adat syarat. Ya, bukan kepada adat syaratnya. Atau menimpa atau kembalinya kepada muta'allaknya. Contoh man ra'aitahu aw akhahu fa'akrimhu fahuwa bima'ni nasbin. Di sini man ra'aitahu aw akhahu fa'akrimhu. Ra'aitahu di situ fi'il syarat ya kan? Dan ra'a yara muta'addi itu lazim. Muta'addi. Di sini menimpa apa? Dhamir ha yang kembali kepada man. Iya kan? Ru'aitahu. Berarti ini ar-ru'ya menimpa dhamir ha yang kembali kepada man. Maka boleh nasabkan. Man-nya di'rab sebagai maf'ulun bi dari fi'il yang mahdhuf. Atau kepada muta'allaknya. Seperti akhahu. Kan akhah ya berkaitan dengan apa? Man. Kalau dikatakan man. Ru'aita akhahu fa'akrimhu. Orang yang kau lihat saudaranya maka akrimhu. Muliakanlah dia. Ini juga boleh. Man ru'aitahu fa'akrimhu. Man diarah sebagai maf'ulun bih dari fi'il yang mahdhuf. Yang ditafsirkan oleh setelahnya. Ya. Ro'a. Man ro'aita akhahu fa'akrimhu. Jadi ada tiga ya. Ada tiga keadaan. Pertama, keadaan yang pertama, fi'il syarat muta'addi menimpa apa? Adat syaratnya itu sendiri. Yang kedua menimpa apa? Domir yang kembali kepada adat syarat. Yang ketiga menimpa sesuatu yang berkaitan dengan adat syarat. Ya, contoh yang pertama yang dia menimpa adat syarat itu sendiri adalah man yadrib. Adrib. Yadrib menimpa man. Contoh yang kedua yang menimpa dhamirnya, dhamir yang kembali kepada adat syarat, man ra'aitahu fa'akrimhu. Ra'aitahu. Atau yang ketiga ya, yang menimpa atau menimpa ya muta'alliknya. Yaitu man ra'aita akhahu fa'akrimhu. Ya. Fahuwa fi mahali nasbin, maka dia man di situ pada mahali nasab. Wa yajuzu fi hadzal mithal raf'u, boleh dalam tiga contoh ini rafa. Alal ibtida sebagai ibtida mubtada. Li'annahu min babi al-syighal, karena ini pada bab isyighal, masuk pada pembahasan bab isyighal yang sudah kita lewatkan ya. Sudah kita lewatkan ini kan? Syighal ini. Kalau yang pertama kan namanya drib abrib, yang dipukul siapa? Mannya. Ya kan? Yang kedua man ra'aitahu fa'ukrim, yang dipukul siapa? Ya man juga, hanya saja di sini yang ditimpa dhamirnya. Kalau contoh man ra'aita akhah, yang ditimpa adrib akhah, cuma dia akhah muta'alliq berkaitan dengan man, ya kan? Faham itu ya. Tiga keadaan. Boleh di situ man diarah sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah, ditafsirkan oleh yang setelahnya. Itu ro'a. Ya. Ro'aita. Untuk taukid kalau apa? Nasab. Tapi kalau rafa ya mubtada. Qala al-faqihi wa afhama kalamuhu anna al-jazma bihaitsu wa idh makhsusun biqtirani ma bihima kama lufidha bih. Kata al-faqihi, ucapannya musannif memberikan pemahaman bahwasanya jazm dengan haitsu dan id dikhususkan dengan iqtirani ma bihima. Ya. Pergandengannya ma dengan keduanya. Jadi khusus jazm dengan apa? Haitsu dan id harus diiringi dengan ma. kama lufidha bih, sebagaimana dilafadzkan dengannya, izma haithuma. Secara lafadzkan disambung, izma haithuma. Wa amma ghairuhuma fahuwa qisman, adapun selain izma dan haithuma, maka ada dua bagian. Yang pertama, qismun la yashabuhuma, satu bagian yang tidak bisa diiringi oleh ma, yaitu man, enggak ada man ma, ya. Mahma, ma, dan anna. Ini bagian dari yang tidak bisa diikuti oleh ma. Man, mahma, ma, dan anna. Wa qismun yajuzu fihi al-amr al-amrani, wa huwa al-baqi. Bagian kedua adalah apa yang boleh padanya, dua perkara. Disertakan bersamanya ma ataupun dibuang darinya ma. Se'ayna, ayna ma. Dan yang lainnya masih banyak. Apa saja? Aina diantaranya kan? Ayana ya. Kemudian apa lagi? Ayun. Masih ada lagi? Selain itu ya. Jadi yang berjumlah 11 itu dikurangi dulu oleh apa? In dan izma tinggal 9. Dikulangi lagi izma dan haithuma, jadi berapa? 7. Dikurangi lagi min, man, mahma, ma, dan anna, jadi 3. Apa saja 3 itu? Berarti anna, aina, dan ayun ya. 3 ya. Intaha. Sampai di sini difahami? Ya. Wa yusamma al-fi'lu al-awwalu min al-fi'laini al-majzumaini bi ahadi hadhihi al-adawati syartan. Fi'il yang pertama dari dua fi'il yang dijazmkan dengan salah satu dari adawat ini, dari perangkat ini, disebut dengan syartan, syaratnya. Fi'lu syart. Kenapa fi'il yang pertama yang dijazmkan dengan adawat ini disebut dengan syarat? Lita'liqil hukmi alaih, karena hukum itu digantungkan padanya. Seperti intakum akum, hukumnya apa di sini? Qiyamuk, berdirinya kamu digantungkan dengan berdirinya saya digantungkan dengan berdirinya kamu. Intakum akum, kalau kamu berdiri saya berdiri, ya kan? Lita'liqil hukmi alaih, karena digantungannya hukum pada syarat ini. Wali'annahu alamatun ala wujudil fi'li tsani, dikatakan syarat juga karena dia fi'il syarat adalah tanda adanya fi'il yang kedua yang merupakan jawab syarat. Wal alamah tusamma syaratan, dan tanda disebut juga dengan syaratan. Makanya kita dengar asyratus sa'ah. Apa artinya? Alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Wala yakunu syartu illa jumlatan fi'liyah, dan yang namanya syarat harus berupa jumlah fi'liyah khabariyah. Ya, jumlah fi'liyah. Mengeluarkan apa fi'liyah? Ismiyah. Khabariyah mengeluarkan apa? Talabiyah. Jumlahnya fi'liyah khabariyah. Fi'ilnya mutasarrif. Mengeluarkan apa? Jamid. Ghairu makrurun biqad. Mutasarrif dan tidak dikandengi oleh qad. Ataupun oleh huruf tanfis, sin, dan saufa. Ataupun tidak digandengi pula oleh nafi, selain la dan lam. Adapun la dan lam tidak memotorotkan. Sifat ini syaratnya? Syarat fi'il syarat? Agar dia berupa jumlah fi'liyah, khabariyah, fi'il yang tasarif, tidak bergandengan dengan qad, harfu tanfis, dan huruf nafi, selain la dan lam. Ataupun penafi, selain la dan lam. Makanya pada contoh yang disebutkan, wa ma taf'alu min khairin falan yukfaru. Di sini termasuk jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Fi'il syarat. Kenapa? Lan di sini penafiannya. Maka karena tidak cocok di sini jawab syaratnya dijadikan dengan sebagai fi'il syarat, maka dikasih fa. Nah ini ya di antara yang perjelas kemarin ada pembahasan apa? Mutanima ya. Jadi kadang masih kurang jelas kalau kita lihat di sini syarahnya sehingga lebih jelas ya. Apa yang dimaksud dengan ucapan beliau di sini? Wa idza lam yusluh al jawab. Kemudian, nah tadi, ini masih ya, masih persyaratan dari apa? Fi'il syarat. Saya ulangi, syarat dari fi'il syarat adalah jumlah fi'liyah, khabariyah, fi'il yang mutasarrif, tidak diikuti oleh qad, tidak pula oleh huruf tanfis, tidak pula oleh penafian selain la dan lam. Wa la yakunu madhiya al ma'na, dan tidak boleh fi'il syarat itu maknanya madhi, enggak boleh. Tapi kalau lafaznya madhi boleh. Yang tidak boleh kalau maknanya madhi yang menunjukkan telah terjadi, enggak boleh. Bal mustaqbal, ya. Bal mustaqbalah, bahkan harus mustaqbal. Ya. Wa in kana madhi al lafaz, meskipun lafaznya madhi, enggak mengapa, yang penting apa? Maknanya apa? Mustaqbal. Li'annahu mafrudun husuluh fil mustaqbal, karena yang namanya fil syarat ditetapkan terjadinya di waktu mendatang. Jika kamu berdiri, berdiri, ya kan? In kumta kumtu. Jika kamu berdiri, saya berdiri. Ini fi'ilnya madhi semua, tapi maknanya apa? Mustaqbal. Enggak boleh dibawa kepada makna yang telah terjadi. Jika engkau telah berdiri, saya pun akan telah berdiri. Ya bisa kan? Jika engkau telah berdiri, saya pun berdiri kan. Fayamtani' mudhiyuhu, maka terhalang untuk dijadikan fi'ilnya mengandungi makna madhi. La taqulu, tidak boleh dikatakan in qama Zaidun amsi, misalkan kumtu. Jika Zaid kemarin berdiri, enggak boleh amsi. Wa amma qawluhu ta'ala, ada pun contoh firman Allah Ta'ala, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ucapannya Nabi Isa. Ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah. Ya, maka dijawab in kuntu qultuhu faqad alimtah, di antaranya. Di sini kan sepertinya madhi ya kan, fi'ilnya kan in kuntu qultuhu faqad alimtah. Juga di sini fi'ilnya apa? Jamid ya. Mutasarrif ya. Mutasarrif kan. Cuma masalahnya di sini seperti madhi gitu. In kuntu qultuhu, jika memang saya dahulu pernah mengatakannya ya kan. Faqad alimtah, tentu kau telah mengetahuinya Allah. Maka di sini fal makna, maknanya adalah in tabayyana, ditakwil kepada makna tabayyana. In tabayyana anni kuntu qultuhu, jika memang jelas ya Allah bahwa saya pernah mengatakannya gitu. Tabayyana makanya. Kalau tabayyana mustaqbal. Mustaqbal makna tabayyana. In tabayyana anni kuntu qultuhu, jika memang telah jelas bahwasanya aku pernah mengatakannya, faqad alimta, maka engkau pasti telah mengetahuinya gitu. Pasti engkau mengetahuinya. Ditakwil ya dengan apa? Tabayyana. Wa la yakunu fi'lan jamidan, dan tidak boleh juga, tidak boleh pula yang namanya fi'l syarat berupa fi'il yang jamid seperti asa dan laisa, enggak boleh. Wa isamma tsani, kemudian yang kedua dari fi'il yang dijazmkan oleh adawatul jazm ini disebut dengan jawaban, jawabannya. Kenapa? Litaratu bihi alal awal, karena dia dihasilkan dari yang pertama. Kataratu bil jawabi alal su'al, sebagaimana dihasilkannya jawaban dari pertanyaan. Ada jawaban karena sebab apa? Ada pertanyaan. Seperti itu, ada kemiripan kan? Wa yusamma juz'an aiba, jaza'an aiba. Dan juga fi'il yang kedua selain disebut dengan jawabu syarat atau jawaban, juga disebut dengan jaza'an, balasan. Kenapa? Tashbihan lahu bijaza'il a'mal, karena dia diserupakan dengan balasan amalan. Li'annahu yaqa'u ba'da wuqu'i syarat, karena yang namanya jawabu syarat ini terjadi setelah terjadinya syarat. Kama yaqa'u jaza' ba'da al-fi'l al-mujaza' alaih, sebagaimana balasan itu terjadi setelah perbuatan yang dikasih ganjaran karenanya, karena mengerjakannya. Wa huwa ka syarti, maka dia seperti syaratnya. Jadi al-fi'il al-mujaza' alai itu seperti syarat. Sedangkan jaza' ya seperti jawab syarat. Fayakunu jumlatan fi'liyatan, بجميع فيكون جملة فعلية بجميع أقسامها ويكون جملة اسمية. Dan yang namanya jawab syarat wa jazauhu bisa berupa jumlah fi'liyah. Bijami'i aqsamiha, dengan segala macam ataupun dengan seluruh bagian-bagiannya. Jumlah fi'liyah ada tarabiyah, ada apa? Khabariyah. Ada insya'iyah. Ya. Masuk di dalamnya. Bisa pada apa? Fi'lu syarat. Saya ulangi, yang namanya jawab syarat bisa berupa jumlah fi'liyah dengan segala jenisnya, insya'iyah ataupun apa, khabariyah. Wa yakunu jumlah ismiyatan, dan bisa juga dalam bentuk jumlah ismiyah. Wa la yakunu madhiyal makna, ini yang tidak boleh pada jawab syarat, tidak boleh dia bermakna madhi, yang telah lewat, tidak boleh. Kenapa? Li'anna husulahu mu'allakun ala husuli syarti, karena yang namanya jawab syarat itu digantungkan terjadinya, mu'allakun ala husuli syarat, jadi kaitkan dengan terjadinya syarat. Kalau syaratnya terjadi, maka jawab syaratnya pun terjadi, berarti yang mustaqbal, enggak boleh yang telah lewat. Karena terjadinya apa? Jawab syarat digantungkan pada terjadinya apa? Fi'lu syarat, yaitu fi'l mustaqbal. Wa yamtani' ta'liqul hasil asabit ala husuli ma yahsul fi'l mustaqbal, dan tidak boleh menggantungkan sesuatu yang telah terjadi, telah ada, pada terjadinya apa yang terjadi nanti. Nah, itu alasannya. Terhalang, tidak boleh ta'liq al-hasil, mengaitkan sesuatu yang telah terjadi, tetap adanya, pada sesuatu yang terjadinya nanti. Jadi yang namanya apa? Jawab syarat harus apa? Madi, tidak boleh, harus apa? Mustaqbal, lafadznya ataupun maknanya. Karena kalau kita jadikan jawab syarat itu adalah madi pada maknanya, konsekuensinya adalah tadi, mengaitkan sesuatu yang sudah terjadi pada sesuatu yang terjadinya nanti. Kan gak mungkin. Seperti intajtahid, kalau kamu sungguh-sungguh, apa misalkan telah terjadi, faqad misalkan, najaha amas misalkan, berarti engkau telah sukses kemarin, kan ya bisa, iya kan, menggantungkan sesuatu yang terjadi pada yang nanti terjadinya. Intajtahid, kalau kamu sungguh-sungguh fi durusik misalkan, apa faqad sirta apa? Jadilah engkau seorang yang aliman misalkan. Tapi yang dimaukan yang telah lampau, maka enggak boleh. Wa ma qauluhu ta'ala, ada sekali lagi nih. Kalau tadi sudah dijawab ya, sekali pada jawab syarat ya. Yaitu ketika ada pada jawab syarat yang kesannya di situ apa? Bermakna madhi, ditakwil dengan tabayyana, karena tabayyun ataupun tabayyana itu mustaqbal. Nah, sekarang kalau ada fi'il yang merupakan jawab syarat yang kesannya madhi, bagaimana? Contohnya in kana qamisu qudda min qubulin fa shadaqat. Lihat. Silakan enggak ini? In kana qamisu qudda min qubulin fa shadaqat, apabila bajunya Nabi Yusuf alaihi salam dirobek dari arah depan, fa shadaqat, berarti yang jujur wanita itu, ini kisahnya sudah lewat kan, berarti yang telah jujur si wanita itu. Nah, ini bagaimana gitu? Ditakwil, faqad uwila, ditakwil bi annal makna, dengan bahwasanya maknanya in sabata, dengan sabata tabayyana juga bisa, sabata atau tabayyana sama. In sabata zalik faqad sabata sidquha, apabila telah tetap yang demikian, yaitu bahwasanya qamisuhu qudda min qubul, faqad sabata sidquha, berarti telah benar kejujurannya. Sama juga sabata dengan tabayyana, mengandungi makna istiqbal. Ya, ditakwil seperti itu ya. Jika memang jelas bahwasanya yang robek dari bagian Nabi Yusuf adalah bagian depannya, maka telah tetap ya, kejujurannya gitu. Wa qala al-Khadrawi kana al-Ustadz Abu al-Hasan ibn Kharuf yara fi nahwi in yamsaskum qarah al-ayata anna al-jawab mahdhuf iktifaan bi sababihi. Adalah al-Ustadz Abu al-Hasan ibn Kharuf berpendapat pada contoh yamsaskum qarah, apa yang selanjutnya? Iyam sasun qarhun faqad asaba, faqad masal, faqad masal qawma qarhun mislu. Ini juga kesannya kan sama kan, jawab syaratnya faqad masal qawma qarhun minhu seperti madhi. Kalau kita melihat dengan yang sebelumnya, jadi ya ta'ul tadi insabata atau tabayyana. Adapun Ibnu Khuruf memiliki pandangan yang lain, yaitu bahwasanya jawab syaratnya mahdhuf, dibuang. Iktifaan bisa babih, karena mencukupkan dengan sebabnya. Dari sebabnya saja sudah difahami gitu jawabannya, sehingga dibuang. Wa mithluhu yang semisal ini kata Ibnu Khuruf, iyuhinka faqad ahantah. Kalau dia menghinakanmu, maka engkau pun telah menghinakannya. Ya, di sini mahdhuf jawab syaratnya. Ya, seperti apa contohnya? Iyuhinka taswir misalkan. Faqad ahanta, karena engkau pun pernah menghinakan dia. Qalahu Ibnu Hisham, dikatakan oleh Ibnu Hisham di dalam Hasyiyah At-Tashil. Wafil Majid, dan Wafil Majid i'rab al-Qur'an al-Majid, dan dalam kitab al-Majid i'rab al-Qur'an al-Majid. Oh, titik tadi ya. Wafil Majid, dan i'rab al-Qur'an al-Majid qawlu ta'ala iyamsaskum jawab syarat mahzuf, tersebut dalam kitab al-Majid i'rab al-Qur'an al-Majid bahwasanya firman Allah Ta'ala iyamsaskum ini adalah iyamsaskum jawab syarat mahdhuf, jawab syaratnya mahdhuf. Fata'assau, jika kalian tertimpa qarah luka, fata'assau, ambillah ta'assi, contoh. Ta'assi kan contoh ya, teladan, itu orang kafir juga sama gitu loh. Kalau kalian tertimpa apa luka, maka ambillah contoh, itu orang kafir juga sama tuh, tertimpa. Kata asau gitu, taasi kan apa? Meneladani, mencontoh atau melihat contoh yang lain. Fakar masal kaum korhum mislu, haruslah itu fakar masal kaumu, fakar masal kaum korhum mislu. Waman zama anna jawab syarat fakar masa fawa ghalat. Ah ini, siapa yang dia menyangka dalam contoh seperti ini bahwasanya fakar masa sebagai jawab syarat, maka telah keliru. Ya, kita sepertinya itu ya. Keliru ternyata. Siapa yang menyangka bahwasanya jawab syaratnya adalah faqad massa iyamsaskum qarhun faqad massal qaum, dijadikan sebagai jawab syarat telah keliru katanya. Kenapa? Li'anna al-madhi ma'nan. Karena fi'il yang dia madhi secara maknanya, faqad massa al-qaum ini madhi maknanya, yamtani an yakuna jawaban isyarat, terhalang untuk bisa dijadikan sebagai jawab isyarat. Bisa dipahami nih ya, sehingga kalau anda mendapati ada fi'il isyarat yang dia madhi maknanya ditakwil, ya ditakwil, atau juga sebaliknya jawab isyarat yang dia madhi maknanya ya, yang di mu'tabar itu yang dilihat maknanya bukan lafadznya, maka dia juga ditakwil dengan tabayyana atau sabata. Qala al-Karkhi wa lin-nahwiyyin fi mithli hadha ta'wilun. Kata al-Karkhi, para ahli nahwu pada semisal ayat ini memiliki ta'wilan. Wa huwa an yuqaddiru syai'an mustaqbalan, yaitu dengan menakdirkan sesuatu yang mustaqbal. Bi annahu la yakunu ta'liq illa fil mustaqbal, karena yang namanya ta'liq menggantungkan hukum itu pada masa yang akan datang. Kalau seperti ini maka akan ini. Ya kan, kalau ini seperti ini maka akan ini kan mustaqbal. Kama marrat al-isharatu ilayhi, sebagaimana telah lewat isyarah tentangnya. Wa dzalika ta'wil, dan ta'wilnya adalah tabyin. Tabayyana. Yani faqad tabayyana masul qarah lil qaum. Nah itu di takwil. Kata al-karhi di takwil. Betul itu sebagai jawab syarat, cuma di takwil. Dengan apa? Tabayyana. Faqad tabayyana masul qarah. Karena tabayyana itu mustaqbal. Intaha. Qala husamin. Selesai. Qala husamin ay wa tabyin mustaqbal. Dikatakan oleh Samin ay wa tabyin mustaqbal, yakni mustabyin itu maknanya mustaqbal gitu. Kenapa sih takwilannya tabyin? Karena tabyin mustaqbal. Wa ta'wilul ma'na awla. Dan menakwil makna itu lebih utama dengan tabayyana. Itu lebih utama katanya. Min takdiril jawabi mahdhufan, dengan menakdirkan jawabannya mahdhuf, seperti pendapat siapa tuh? Jawabannya Abu Al-Hasan Ibnu Khuruf. Mahdhuf katanya jawab syarat iyam sasim qarah itu. Karena sudah bisa difahami supaya takdirnya ta'assau. Jadi menakwil dengan tabayyana lebih bagus daripada menakdirkan jawabannya apa? Mahdhuf. Wa man yuqaddiruhu mahdhufan lahu an yu'awwil kalamahum bi annahu lamma kana dalan 'ala al-jawab wa qa'iman maqamahu summiya jawaban. Bagi mereka yang mengatakan bahwasanya mahdhuf, terus bagaimana gitu yang dengan istilahnya faqad masal qaum maqaruh mislu. Ini dikatakan jawab syarat atau bukan gitu. Iya kan? Yang mahdhuf ini seperti Ibnu Khuruf dan yang lainnya kan mengatakan pada contoh yang seperti ini, yaitu ketika jawab syaratnya itu madhi maknanya, maka mahdhuf jawab syaratnya. Terus bagaimana dengan istilahnya faqad masal qaum maqaruh mislu? Kalian menakwil kan enggak masalah, tetap itu dijadikan sebagai jawab syarat, hanya saja ditakwil dengan tabayyana. Kata beliau, siapa yang menakdirkan jawab syarat yang mahdhuf, maka baginya untuk menakwil kalam mereka dengan bahwasanya tatkala. Iya. Yang setelahnya itu menunjukkan kepada jawab syarat. Wa qa'iman maqamah, dan dia menduduki posisi jawab syarat, maka tetap dia dikatakan sebagai jawab syarat. Pada contoh ini faqad masal qaum maqaruh mislu. Bagi mereka yang menakdirkan ataupun menakdirkan pembuangan jawab syarat, tetap dikatakan sebagai jawab syarat tapi dengan takwil. Yaitu bahwasanya tatkala faqad masal qaum maqaruh mislu menunjukkan kepada jawaban dan menduduki posisi jawaban, maka dia disebut sebagai jawaban meskipun pada hakikatnya jawabannya mahdhuf gitu. Bisa dipahami enggak ini? Pada ya, jadi ahli nahwu terkait dengan datangnya jawab syarat dalam bentuk fi'il yang mengandungi makna madhi ada dua pendapat, ya kan? Pendapat yang pertama menakwil dengan tabayyana. Iyam saskum qarhun faqad masal qawma qarhu mislu faqad tabayyana. Tetap dia sebagai dijadikan sebagai faqad tabayy faqad masakumul qarh, dijadikan tetap sebagai apa? Jawab syarat. Tapi dengan takwil tadi. Ya. Faqad masa faqad tabayyana apa? Masul qarh. Ya. Adapun mereka yang menakdirkan jawab syaratnya mahdhuf seperti Ibnu Khuruf dan yang lainnya, kata asau, terus bagaimana dengan jumlah ini? Faqad masal qaum maqaruh mislu. Boleh juga tetap dikatakan sebagai jawab syarat. Kenapa? Karena dia menduduki posisi jawab syarat yang dibuang itu. Tempatnya jawab syarat ditutup oleh dia gitu. Di sisi lain dia menunjukkan gitu kepada jawab syarat yang dibuang. Jadi paham ini? Agak tipis kayak gitu. Hah? Nah ini bermanfaat. Ngeri ya, Dan? Apa nih? Ya lagi. Jadi kalau kita mendapati ada jawab syarat yang menunjukkan makna madhi, maka di situ ada dua makhraj, jalan keluar dari ahli nahu. Yang pertama dengan ditakwil kepada makna tabayyana. Seperti iyam saskum qarhun faqad masal qawma qarhum mislu. Jika kalian dari kaum muslimin tertimpa luka-luka, faqad masal qawma qarhum mislu. Kita lihat di sini faqad masal qawma qarhum mislu. Madhi maknanya. Maka satu kaum dari orang kafir, mereka pun telah tertimpa luka seperti kalian. Ini kan madhi maknanya. Bagaimana ini? Kalau kita jadikan bahwa saya faqad masal qawma qarhum mislu sebagai jawab syarat, ini keliru katanya. Maka ditakwil faqad masal qawma qarhum mislu dengan makna tabayyana. Faqad tabayyana. faqad tabayyana masul qaum al-qarh. Ya. Nah itu ditakwil dengan tabayyana, dan tabayyana itu mustaqbal. Dan telah tampak juga, ya, telah jelas pula gitu bahwasanya kaum kufar pun tertimpa misalnya. Nah itu yang pertama. Sehingga tetap dijadikan sebagai jawab syarat, hanya saya ditakwil di sini dengan makna tabayyana. Yang kedua, dijadikan jawab syaratnya mahdhuf. Iyam sasum qurhun, mahdhuf jawab syaratnya. Takdirnya seperti ta'assaw. Ini disesuaikan dengan bahasanya, dengan konteksnya ya. Ta'assaw. Jika kalian tertimpa luka, maka ambillah pelajaran. Dari mereka orang kafir pun tertimpa gitu. Ya. Terus bagaimana dengan faqad masal qawma qurhum mithluh? Ini jawab syarat bukan? Ya boleh, tetap dikatakan jawab syarat. Kenapa? Karena dia menduduki posisi atau tempatnya jawab syarat yang dibuang. Yang pertama. Yang kedua, dia menunjukkan gitu jawab syarat yang dibuang itu. Sehingga gak apa-apa. Ya kayak pembahasan kita kadang Muhammadun fil masjid yang majrul khobar, kadang kan aslinya kan dia muta'alik saja gitu. Ya agak mirip sedikit. Semua bisa dipahami ya? Ngerti gak? Ngerti ya, takwil dengan mahdhuf. Kalau takwil ya dengan tabayyana. Kalau mahdhuf ya dibuang. Disesuaikan di situ takdirannya dengan pembahasannya. Ya. Contoh tadi gimana? Iyuhinka faqad ahanta. Kalau ditakwil apa takwilannya? Iyuhinka faqad tabayyana. Kan ihanatuka iya. Ya kan, ya. Kalau dia menghinakanmu, telah jelas pula engkau telah menghinakan dia gitu. Kalau dijadikan jawab syar'i mahdhuf, yuhinka contohnya apa misalnya? Fasfir. Ya kan? Karena engkau pun telah menghinakan dia gitu. Hah? Iya, apa ya? Iya, maknanya tabayyana itu mustaqbal. Mana tabayyin, tabayyana. Jelaslah kan. Jelaslah kan mustaqbal. Maka itulah jelas. Maka jelaslah. Tapi sabata ya. Jadi tabayyana itu disebutkan oleh beliau, yaitu as-samin, maknanya mustaqbal. At-tabyin maknanya mustaqbal. Meskipun dengan lafaz madhi tabayyana. Tabayyana kan madhi kan. Tabayyana ya tabayyanu. Tapi dia maknanya mustaqbal. Yamsaskum qarhun faqad masal qawma qarhum mithluh. Jika kalian tertimpa luka-luka, maka telah ya, tabayyan, jelas pula terjadinya luka-luka ini pada orang-orang kafir. Tabayyana. Kemudian insyaallah gak terlalu ini kok, biasa aja. Bilang-ulang aja antum, terus fahami, nanti faham insyaAllah. Fafi qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah ta'ala, qawl iyasriq, apa lanjutannya? Faqad saraqa akhullah. Di sini kan, apa itu? Maknanya apa? Maafi kan? Faqad saraqa akhullah. Jika dia saudara Yusuf mencuri, maka saudaranya pun dulu Yusuf telah mencurinya. Kata. Telah mencuri. Iyasriq, faqad saraqa akhullah. Nah. Yuqaddir atau yuqaddar al-jawab, bagaimana yang menakdirkan jawabannya, maka takdirannya fala ta'jabu, jangan aneh. Karena saudaranya pun sebelumnya telah mencuri gitu. In yasrik fala ta'jabu, kalau dia nyuri maka jangan aneh. Saudaranya pun dulu mencuri gitu. Ini bagi yang apa? Menjadikan jawabannya apa? Mahdhuf fala ta'jabu. Faqad saraqa akhun lah. Wa takunul fa, berarti kalau kita jadikan di sini dengan takwil bagaimana? Qaul in yasriq apa? Faqad tabayyana sariqatu akhi, kan? Tabayyana pakainya. Telah jelas gini. Ataupun jelas. Wa takunul fa li ta'lil, maka jadilah fa-nya di sini sebagai ta'lil. Ah, seandainya kita menakdirkan jawabannya, fa-nya bagaimana? Fa apa ini? Waqi'an li jawab syarat atau bukan gitu. Ah, ini ada jawabannya di sini. Fa'nya di sini li ta'lil jadinya, untuk ta'lil. Iya syriq, jika dia mencuri, maka janganlah kalian merasa aneh. karena gitu. Saudaranya pun telah mencuri, berarti fa'nya ditaklil. Wa kadza yuqaddar fi kulli mawdhi' bima yunasib as-siyaq. Demikian ditakdirkan pada setiap pembahasan apa yang mencocoki konteksnya. Aw takunul fa'a dakhilah 'ala ma huwa jawabun fi adh-dhahir li ta'lil. Itu boleh juga dikatakan fa'nya fa'a dakhilah, fa' yang masuk pada apa yang dia secara zahir sebagai jawaban. Ma huwa jawabun fi adh-dhahir. Fa' yang masuk kepada apa yang zahirnya sebagai jawaban. Ya, ta'lil, dan dia maknanya itu ta'lil. Baik, semakin jelas di sini. Bagi yang mereka menakdirkan jawabannya, maka fa'nya dibawa kepada fa' dengan makna ta'lil. Dengan makna apa? Ta'lil. Sudah paham ini? Saya belum paham. Hamam, hamam. Paham ya, insyaAllah ya. Jadi bagi yang menakdirkan ataupun menganggap pada contoh yang semisal ini, yaitu ketika jawab syaratnya madhi dijadikan jawab syaratnya mahdhuf, maka fa'nya di situ bukan dikatakan fa' waqi'an li jawab syarat, tapi apa? Fa' di makna ta'lil, fa' dengan makna ta'lil. Karena fa' jawab syaratnya sudah ada kan yang mahdhuf itu. Atau boleh juga dikatakan sebagai fa yang masuk pada apa yang zahirnya sebagai jawab syarat, karena sudah ditakdirkan jawab syaratnya kan, jawab syaratnya cuma satu kan, bukan dua jawab syarat tuh, sehingga fa nya di situ untuk ta'lil. Ya, alam rufihi masih, silakan antum memilih yang lebih mudah mana. Kalau yang lebih mudah mana kira-kira? Menakwil ya dengan tabayyana, tabayyana, tabayyana atau sabata. Kalau mahdhuf kita harus pandai memahami konteksnya. Apa ini yang pas? Jawab syaratnya, iya kan? Dan itu bisa diketahui dari yang setelahnya itu. Ya, faqad masal qaumu qarh, faqad masal qaumu qarh mithlu, itu menjelaskan itu. Jawab syaratnya mahdhuf. Apa takdirnya? Ini menjelaskan. Makanya disebutkan tadi kan. Dilihat di situ. Faqad masal qaumu qarh mithlu, apa ini? Ah, berarti fata'assaw. Ambillah pelajaran. Dari mereka, karena mereka pun ternyata terkena itu apa, luka-luka. Ya, silakan dilanjutkan. Wa idza lam yaslih al-jawabu an yuj'ala syartan bi'an kana ahadal umuri allati la tasluh syarta bi'an kana jumlatan ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha talab fi'luha talabiyun aw manfiyan bighairi la walam wajaba qiranuhu bil fa'i liyahsul ar-ribta bainal jawabi. ليحصل الربط بين الجواب وجب اقترانه بالفاء ليحصل الربط بين الجواب وشرطه لأن الجواب الحاصل لأن الجواب الحاصل به الربط مفقود وخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية ولمناسبتها للجزاء من حيث أن معناها التعقيب فلا فصل كما أن الجزاء يتعقب على شرط كذلك فإذا كان الجواب ماضي اللفظ والمعنى اشترط مع الفاء اقترانه بقد لفظا وتقديرا اشترط مع الفاء اقترانه بقد لفظا وتقديرا نحو إن يسرق فقد سرق أخ له نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير هذا مثال الجملة الاسمية وإعرابه إن حرف شرط جازم ويمسس فعل الشرط وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو والكاف مفعول به بخير جار ومجرور متعلق بيمسس والفاء رابطة الجواب الشرطي wahwa bomirun munfasilun fi mahal rafin mubtadaun ala kulli jarun majrurun muta'alliqun biqadirin wahwa syai'un wa syai'un mudhafun mudhafun ilaih qadir qadir qadirun khabarul mubtada'u khabar mubtada'i wa jumlatul mubtada'i wal khabari fi mahalli jazmin jawabu syarti fa in qulta qadirun sifatun musyabbahatun fa kaifa tuqaddimu ma'mulaha fa kaifa taqaddama fa kaifa taqaddama ma'mulaha 'alayha qultu li anna 'amalaha fi dharfi wal jarri wal majruri lima fiha min raihatil fi'li wa dhalika la yamna'u taqdimu نبه عليه الأزهري في التصريح إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا مثال الفعلية التي فعلها طلبي وإعرابه إن حرف شرط جازم فعلين كان فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وهي ناقصة والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها والميم علامة الجمع تحبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل الله منصوب على التعظيم وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب خبر كان فاتبعوني الفاء رابطة لجواب الشرط واتبعوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل والياء مفعول به وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل جزم جواب الشرط وقس على هذا المثال بقية أنواع الطلب من النهي والدعاء ولو بصيغة الخبر والعرض والاستفهام والتحضير والتمني والترجي قال الأزهري ولا نطيل ولا طيل ولا نطيل بأمثلتها فالزكي ينال بالمثال الواحد ما لا يدركه الغبي بألف شاهد مليان. وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا, apabila jawabannya tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Kapan itu jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat? Fi an kana ahadal umuri lati la tasluh syartan, yaitu ketika jawab syaratnya adalah salah satu dari perkara-perkara yang tidak cocok dijadikan sebagai syarat. Sudah kita lewatkan kan kriteria jumlah yang datang sebagai apa? Syarat. Jumlah fi'liyah. Terus apa lagi? Khobariyah, fi'lu yang mutasarrif, ghairu maqrun biqad au harfu tanfis au nafin wa la wa lam wa la yakunu madhi al ma'na bal mustaqbalah. Ya, nah itu. Apabila jawabannya tidak bisa, tidak cocok dijadikan sebagai syarat, yaitu ketika jawabannya adalah salah satu dari perkara-perkara yang tidak cocok dijadikan sebagai syarat, yaitu seperti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah cocok enggak dijadikan sebagai jumlah syarat? Enggak bisa. Ya. Au fi'liyah, fi'lu talabi atau jumlah fi'liyah, fi'liyah talabi, ini juga tidak bisa dijadikan syarat. Ya. Au manfi bi ghairi la wa lam atau dinafikan dengan selain la dan lam, ini juga enggak bisa dijadikan sebagai syarat. Maka ketika itu, yaitu ketika jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Syarat, wajib iqtiranuhu bil fa, wajib untuk jawab syaratnya diikat digandengi oleh fa. Liyahsula rabbu bainal jawabi wa syarti, agar dihasilkan keterkaitan antara jawaban dengan syaratnya. Li'anna al-jawab al-hasila bihi ar-rabbu mafqudun, karena jawaban yang dihasilkan dengannya ikatan itu telah hilang. Jadi kalau misalkan sama-sama sama antara jabu syarat dengan fi'il syarat, sama-sama jumlahnya fi'liyah khabariyah, fi'il mutasarrif, ini kan pas. Iya. Terjadi apa? Robot. Tapi kalau jabu syaratnya tidak seperti fi'il syarat, iya, maka hilang itu keterkaitan, sehingga harus ikat dengan pengikat, yaitu fa diantaranya. Karena jawaban dianal jawab al-hasil bih ar-rabat, jawaban yang dihasilkan dengannya rabat mafqud, hilang. Kapan itu dihasilkan ar-rabat antara jawab dengan syarat? Yaitu ketika jawab syaratnya bisa dijadikan sebagai fi'il syarat dalam artian tadi, jumlah fi'liyah, khabariyah, fi'il mutasarrif, ya, dan seterusnya. Jadi paham ini ya? Nah, ini perhatikan, ini penting. Karena jawaban yang dihasilkan dengannya robot itu hilang. Wa husatil fa, dan dikhususkan di sini fa sebagai pengikatnya. Lima fiha min makna sababiyah, karena pada fa ada makna sababiyah. Wa li munasabatiha lil jazaa, dan karena fa ini cocok sekali untuk menunjukkan jazaa, balasan. Min haitsu anna ma'naha ta'qib, dari sisi bahwasanya maknanya ma itu ta'qib. Ta'qib itu langsung. Yang ini datang langsung setelah itu. Tidak ada senggang waktu. Lawannya apa? Ta'qib farohi. Ayat ta'qib. Demikian pula antara fi'lu syarat dengan jawab syarat itu ta'qib. Dan ta'qib dihasadi sesuai dengan pembahasannya. Fala fasla kama anna al-jaza yata'aqab ala syarat, maka tidak ada pemisah padanya. Sebagaimana yang mana jawaban yang namanya balasan yata'aqab ala syarat, datang langsung setelah syarat. Masih ingat ya makna fa itu kan ta'qib. Qifa nabki min zikra habibin wa manzili bisiqti liwa baina dakhuli faha wa mali. Ta'qib di sini. Siqti liwa berada di dakhul dan langsung berdempetan dengan apa? Haumal. Ini dahul, ini haumal. Siqti liwa di sini. Nempel tadi kan. Ta'qib gitu. Siqti liwa ya langsung gitu di situ. Haumal. Fa idza kana al-jawabu madhi al-lafz, apabila jawabannya madhi lafadznya. Wal ma'na, dan juga maknanya. Ushtirita ma'alfa iqtiranuhu biqad, apabila jawab syaratnya madhi lafadz dan maknanya, maka dipersyaratkan bersama fa agar fa-nya juga diiringi oleh qad lafzan, yang terlafadzkan bukan hanya diniatkan. Wa taqdiran, ataupun yang ditakdirkan, diniatkan berarti. Contoh iyasriq faqad saraqa akhun lah, di sini faqad enggak boleh langsung fasaraqa, enggak boleh. Kenapa? Karena saraqa itu jawab syarat yang dia lafaznya madhi dan maknanya juga apa? Madhi. Sehingga harus disertakan bersama faqad. Faqad saraqa akhun lah. Iya. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana di sini qadnya? Takdiri, ditakdirkan. Faqad ditakdirkan saja. Kenapa? Huwa di situnya. Karena setelahnya apa? Isim bukan fi'il. Seperti ini demikian ya. Fahuwa ala kulli syai'in. Atau ini contoh ayat. Oh, contoh ayat ya. Titik berarti tadi ya. Iya sri faqal saraqa akhullah titik. Nahu. Oh iya. Berarti bukan contoh qad ini. Ya kalau anda mendapati ada misalkan. Jawab syaratnya adalah fi'il yang madhi lafaz dan maknanya, kemudian di situ ada fa tanpa qad, berarti qadnya apa? Takdiri, ditakdirkan saja. Adapun pada wa iyam saska di sini enggak ada fi'ilnya. Berarti ini titik. Ini lagi membahas contoh yang disebutkan oleh musannif. Nahu, contoh. Contoh dari apa? Yang jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat, sehingga harus diikat dengan fa. Wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa di sini dikasih ikatan fa? Karena jumlah jawab syaratnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Kenapa? Karena ismiyah. huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak boleh antum langsung wa ya sama ya wa ya msas ya bi khair huwa, enggak boleh. Mesti dengan fa, fa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadza mithal jumlatil ismiyah. Ini contoh dari jumlah ismiyah. I'rabnya in harfu syartin jazimun wa yamsas fi'lu syart wa fa'ilun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa wal kaf maf'ulun bih bi khair jar wa majrur muta'alliq bi yamsas wal fa rabitah li jawazi syart huwa huwa dhamir munfasil fi mahall raf'il mubtada ala ala kulli syai'in qadir ala kulli jar wa majrur muta'alliq bi qadir. Jadi ala kulli itu muta'alliq dan qadir syai' mudhaf ilaih, qadir khabar dari mubtada huwa, khabar dari huwa. Wa jumlatul mubtada wal khabar, jumlah mubtada khabar yaitu huwa ala kulli syai'in qadir pada mahalnya jazam sebagai jawab syarat. Jadi i'rabnya mahalli. I'rabnya apa? Mahalli. Fa in qulta, jika engkau bertanya, qadir adalah sifat musyabbahah. Kalau sifatnya kan qadir, ya kan? Qadir sifat musyabbahah yang yufidu subut, memberikan faedah tetapnya sifat itu pada yang disifati Allah. Qadir senantiasa tetap sifat qudrah ini bagi Allah. Beda kalau syifa'il mutajaddid, dia berubah-ubah seperti bohik, kadang tertawa kadang nangis. Hey. Tapi kalau dengan sifat musyabbahah itu menunjukkan luzum sifat sih tetap sifat itu padanya selalu. Senantiasa maha mampu. Sifat musyabbahah fa kaifa, bagaimana bisa taqaddama ma'muluha 'alaiha, bagaimana boleh ma'mulnya qadir itu mendahului mana ma'mulnya 'ala kulli syai'in. Kok boleh di sini ma'mulnya mendahului qadir, padahal qadir bukan isim fa'il bukan fi'il tapi sifat musyabbahah, kok bisa? Qultu, saya jawab, li'anna 'amalaha fi dzarfi wal jari wal majrur. Saya jawab bahwasanya karena amalannya di sini pada dzarf dan jar majrur. Kemudian juga lima fiha min raihatil fi'il. Pada qadir sifat musyabah ada bau fi'il. Ada bau-bau fi'il. Yang karenanya dia bisa beramal seperti amalnya fi'il, yaitu didahulukan ma'mulnya darinya. Wa dzalika la yamna'u taqdim. Yang demikian tidaklah menghalangi didahulukannya ma'mul atasnya, karena di situ ada bau raiha, ada raih fi'il. Apalagi ma'mulnya juga dzarf dan jar majrur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Azhari dalam at-tasrih. Ya, sampai di sini ada yang mau di tanggung ya. Kita percepat deh. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, hadza mithalul fi'liyah. Fi'liyah allati fi'liha talabi, fi'liha talabi. Ini tidak memenuhi syarat kan, maka diikat dengan fa. I'rabnya in harfu syartin ittabi'uni talabi, dan maknanya mustaqbal. Cuma talab sini, talab. Enggak masuk persyaratan. I'rabnya in harfu syartin jazimun tajzimu fi'alaini kana fi'lun madin fi mahali jazmin fi'lu syart wa hiya naqisah wa ta dhamir mutasil fi mahali rafi nisbuha wal mim alamatul jam'i tuhibbun fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'i thubutun nun wal waw fa'il Allahu mansubun ala ta'zim wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahali nasbin khabar kana. Khabar kana jumlah tuhibbun Allah. Kemudian فاتبعوني فاربط الجواب الشرط واتبعوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل والياء مفعول به وجملة الفعل والفاعل والمفعول في محل جزم جواب الشرط جملة فعلية طلبية اتبعوني pada محلnya جزم جواب الشرط وقس على هذا المثال بقية أنواع الطلب. Silakan kamu kiaskan dengan contoh ini sisa-sisa طلب yang lain. طلب kan banyak, yang di sini yang dicontohkan hanya amr saja kan, fattabi'uni. Yang lainnya kiaskan, enggak usah dicontohkan lagi, harusnya bisa antum. Ya. Kalau enggak nanti antum dapat kritikan pedas dari Al-Azhari ini. Iya. Ya, kiaskan dengan contoh ini sisa-sisa talab yang lain seperti nahi, doa, meskipun dengan siyah khabar. Banyak terjadi siyah doa bentuknya khabar. Radhiyallahu anhu ini doa juga bentuknya khabar. Walau bisa khabar, kemudian arad tawaran, istifham, pertanyaan, tahdid, anjuran, tamanni, angan-angan, taruji, ataupun taruji harapan. Qala al-Azhari, ini. Kata al-Azhari, rahimahullah, wala nutilu bi amtsalatiha, kami tidak akan memperpanjang contoh-contohnya, cukup. Ya, dengan contoh ini dibawakan. Kenapa? Fadzaki, karena orang yang cerdas, yanalu bil mithalil wahid, bisa memahami, bisa mendapatkan dengan satu contoh saja, mala yudrikhu al-ghabi, apa yang tidak bisa difahami oleh orang bodoh. meskipun bi albi syahid, dengan 1000 contoh. Ya, silakan. Ya, antum kalau belum paham berarti sangat-sangat sayangkan ini. Ya, terkenai. Ya, kritikan pedas dari apa? Al-Azhari. Dihafalkan itu ya. Jadi nanti antum dengan satu contoh paham, dengan satu contoh paham. Kenapa ingat itu ucapan Al-Azhari? Wala nutilu bi amsalatiha. Fadzakiyu yanalu bil misalil wahidi ma la yudrikul ghabi bi alfi syahid. Ah, cukup ya. Semoga ini husnul khotimah ya. Jadi selain semangat, contoh satu paham. Bukan hanya satu contoh yang dicontoh hanya paham, yang lainnya bisa gitu digiaskan. Jangan sampai ya, ini bukan amr, ini doa. Bagaimana ini? Boleh enggak ini? Iya. Nah, cukup ya. Subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.